Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa man iktafa. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azzakumullah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Zal serta bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin di malam yang mulia ini. Kita akan melanjutkan sebuah karya yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Syeikh Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala, masih di dalam kitab Busyam, dan kita akan melanjutkan dari bab fi bayani ahkamil qada'i lisyami, yakni bab keterangan tentang hukum-hukum qada' puasa. Berkata Habibullah Ta'ala, wa in matta man alaihi sawmu kafaratin kassawmi kafarati dhihari wassawmil wajibi andamil mud'ati fil haji. Kata beliau Habibullah Ta'ala, bahwasanya orang yang menanggung kewajiban puasa kafarat dan dia wafat, seperti ketika orang tersebut menanggung puasa kafarat dihar atau puasa wajib karena tidak mampu untuk menyembelih atau membayar hadyu atau dam dalam berhaji tamattu. Dalam berhaji tamatuk, dan ini merupakan kewajiban bagi orang yang berhaji tamatuk ataupun qiran, diantaranya harus menyembelih hadyu. Di antara empat amalan yang ditunaikan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaumun nar, tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, ketika seseorang sudah meninggal tapi masih punya tanggungan, yakni kewajiban puasa kafarat dihar. Kafarat dihar itu akan masuk di babnya insyaAllah dalam kitab nikah. Ucapan seorang suami kepada istrinya, sebagaimana seorang suami mengucapkan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Nah, ini sebuah kiasan untuk mengungkapkan talak ataupun cerai. Maka di antara kafarahnya, orang yang mempunyai atau melakukan zihar ini, di antara kafarahnya dia harus memberi makan 60 orang miskin, yang setiap orang itu nisfu so'in, setengah so' dari makanan yang berlaku dalam suatu daerah. Satu so' itu adalah 3 kilogram sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Bas di dalam Lajnah Da'imah. Kalau setengah sok berarti 1,5 kilogram. Kemudian juga ketika orang mati mempunyai tanggungan tidak mampu membayar hadyu ketika haji, maka di antara kafarahnya dia berpuasa 10 hari. Dia tiga hari dikerjakan ketika berhaji di tanah haram, dan tujuh hari bisa dilakukan ketika pulang dari tanah haram, ketika di tanah airnya. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, فَإِنَّهُ يُدْعَامُ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ. Wala yusamu anhu. Maka orang yang mempunyai tanggungan seperti ini, kewajiban puasa, baik puasa zihar atau puasa wajib karena tidak mampu membayar hadyu, dia memberi makan seorang miskin perharinya dan tidak dilakukan puasa untuknya. Wa yakunul it'amu min taraddihi li'annahu siyamun la tadkhulluhu an-niyabatu fil hayyati fakada ba'dal mauti wa hadha huwa qawlu aktsari ahli al-ilm. Biaya atau dana untuk memberi makan orang miskin tiap harinya tersebut diambilkan dari harta warisannya, dari harta peninggalannya, orang yang mempunyai tanggungan puasa tadi tapi sudah meninggal. Karena apa? Karena puasa, kata Syekh Habibullah Ta'ala, tidak menerima penggantian ketika masih hidup, demikian juga setelah mati. Dan ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ataupun jumhur ulama. Wa in mata man alaihi shaumu nadrin ustuhibba li waliyhi an yasuma anhu. Orang yang menanggung puasa nadar, orang yang menanggung puasa nadar kemudian dia meninggal sebelum sempat berpuasa, punya tanggungan puasa nadar tapi sudah meninggal sebelum dia menunaikan hutang tersebut, maka walinya dianjurkan untuk berpuasa. Walinya dianjurkan untuk berpuasa untuknya, untuk orang yang punya tanggungan puasa nadar belum sempat melaksanakan tapi sudah meninggal tadi. Selanjutnya kata Syekh Habibullah Ta'ala, lima thabata fi sahihaini anna imra'atan ja'at ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa 'alayha siyamu nadhrin affa asumu anha. Qala na'am. Beliau Habibullah Ta'ala membawakan sebuah kasus. Ada seorang wanita yang datang menghadap kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dia berkata kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dan beliau berhutang puasa nazar. Ibuku wafat tapi ibuku mempunyai hutang puasa nazar. Apakah aku berpuasa untuknya? Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Qala na'am. Beliau menjawab, ya. Dan wali adalah ahli warisnya. Dan wali adalah ahli warisnya. Qala Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaihi, yusamu anhu an-nadru duna al-fardi al-asri, wa hadha madhhabu Ahmad wa ghairihi. Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaihi rahmatan wasian, beliau mengatakan bahwasanya puasa untuk mayit, puasa untuk orang yang telah meninggal, itu dilakukan oleh ahli warisnya. Jika puasa tersebut merupakan puasa nadar, jika puasa tersebut merupakan puasa nadar, bukan puasa fardu yang asli. Puasa fardu yang asli adalah puasa Ramadan. Dan ini merupakan salah satu pendapat dari pendapat mazhab Imam Ahmad dan lainnya. Wal mansusu an Ibni Abbasin wa Aisyata wa huwa muqtadi ad-dalili wal qiyasi li'anna an-nadra laysa wajiban bi asli syar'i wa inama awjabahu 'ala nafsihi fasara bimanjilati ad-daini wa li hadha sabahahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid-dain. Pendapat di atas dinyatakan oleh Sahabiyun Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, begitu juga umuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pendapat ini merupakan suatu konsekuensi atau tuntutan dari dalil dan kias, karena nazar bukan sesuatu yang wajib dari syariat. Ingat, nazar bukan sesuatu yang wajib dari syariat, akan tetapi wajib dari hamba itu sendiri. Nazar itu seorang hamba mewajibkan dirinya. Dan nazar ini, kata Syekh, sebagaimana hutang. Oleh karena itu, baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam menyamakan nazar dengan hutang. Menyamakan nazar dengan hutang. Ahibati fillah, khilaf di kalangan para ulama kita bahwasanya puasa untuk mayit, orang yang sudah mati, itu dilakukan oleh ahli warisnya meliputi seluruh jenis puasa wajib. Apa puasa wajib? Yakni baik itu puasa Ramadan atau puasa nadar. Puasa nadar seorang hamba mewajibkan dirinya, maupun puasa kafarat. Dalilnya adalah hadis umuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam muttafaqun alaihi, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa mati dalam keadaan punya utang, punya tanggungan puasa wajib. Puasa wajib tadi meliputi Ramadan, nazar, dan kafarat. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan punya tanggungan puasa wajib, hendaklah walinya, wali itu al-qarib, yakni orang yang dekat, hendaknya walinya menunaikan puasa tersebut untuknya. Kenapa para ulama berdalil atau menyebutkan bahwasanya puasa wajib itu meliputi tiga yang disebutkan tadi, yakni puasa Ramadan, puasa Nadar, dan puasa Kafarat? Karena siamun ini merupakan bentuk nakirah, merupakan bentuk nakirah tanpa alif lam ma'rifat, sehingga ini mencakup seluruh puasa yang wajib tanpa kecuali. Puasa wajib tadi disebutkan Ramadan, Nadar, Kafarat. Dan ini merupakan pendapat para ulama dari ahli hadis, dan juga merupakan pendapat al-imam asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Dan pendapat ini juga dipilih oleh al-imam Ibn Abbas rahmatullah alaih, juga al-imam al-Faqih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Baik, kita lanjutkan ke kitab. Wa amma shaumu alladhi faradallahu alaihi ibtada'an fa huwa ahadu arkanil Islam fala tadkhuluhu an-niyabatu bihalin. Adapun puasa yang Allah Jalla wa Ala wajibkan atasnya, yang pertama kali yang diwajibkan atas seorang hamba, yang pertama kali, yakni puasa Ramadan, ini merupakan salah satu rukun Islam, maka dia tidak menerima penggantian dalam keadaan apapun. Dia puasa Ramadan tidak menerima penggantian orang lain dalam keadaan apapun. Kama la tadkhulu salata wa shahadatain fa inal maqsuda minha ta'atul 'abdi bi nafsi. Sebagaimana salat kemudian dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, ini juga tidak mungkin tergantikan orang lain, tidak mungkin diganti orang lain. Karena apa? Karena hal tersebut merupakan ketaatan seorang hamba dari dirinya sendiri, maka tidak ada penggantian, sebagaimana puasa yang wajib tadi, puasa Ramadan. Wa qiyamuhu bihaqil ubudiyati allati khuliqa laha wa umira biha wa hadha la yu'addihi anhu ghayruh wala yusalli anhu ghayruh. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih mengakhiri perkataan beliau bahwasanya ditunaikannya perkara tadi, ditunaikannya kewajiban atau ubudiah seorang hamba tadi, tersolat, mengucapkan dua kalimat syahadat, puasa Ramadan, karena ini merupakan hak-hak ubudiah, Karena seorang hamba tadi diciptakan oleh Allah Jalla Jalalu dan diperintahkan. Dan hal ini tidak mungkin dikerjakan orang lain untuknya. Sebagaimana sholat tidak dilakukan orang lain untuknya, kata saya. Kemudian wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi, berkata guru al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimatullah alaihi, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi, yud'amu anhu kulla yawmin miskin wa bidzalika akhada ahmadu wa ishaqu وغيرهما وهو مقتضى النذر كما هو موجب الآثر. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih, barang siapa yang mati dalam keadaan berhutang puasa, maka puasanya dibayar dengan memberi makan kepada seorang miskin perharinya. Dan ini merupakan pendapat dari pendapat al-Imam Ahmad, juga al-Imam Ishaq dan yang lainnya. Dan pendapat ini sejalan dengan pertimbangan sebagaimana ia merupakan athar. Athar ini bahwasanya orang yang mati maka bagi walinya untuk mengeluarkan atau memberi makan kepada orang miskin tiap harinya. Fa inna nadra kana thabitan fi dhimmati fayuf'alu ba'da al-maut. Kata beliau bahwasanya karena nadar merupakan hutang dalam tanggungannya, maka ia harus dilakukan orang lain setelah kematian. Digantikan orang lain setelah kematiannya. Wa amma shaumu ramadan fa inna Allah lam yujibhu alal ajizi anhu. Adapun puasa Ramadan, maka Allah Jalla wa Ala tidak mewajibkannya atas orang yang tidak mampu melaksanakannya. Orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya tidak diwajibkan walaupun itu puasa Ramadan. Siapa itu nanti dalam bab berikutnya. Bal amara al-aziza bil fidyati ta'ama miskin. Bahkan Allah Jalla wa Ala itu memerintahkan orang yang tidak mampu tadi untuk mengeluarkan atau membayar fidyah, yakni berupa memberi makan kepada orang miskin. Wal qada'u innama 'ala man qadira 'alayhi la 'ala man ajaza anhu fala yuhtaju ila an yaghdiya ahadun an ahadin. Qada' atau membayar utang itu hanya wajib bagi siapa yang mampu. Qada hanya wajib bagi siapa yang mampu, bukan siapa yang tidak mampu. Sehingga tidak diperlukan seseorang itu untuk mengqada orang lainnya. Wa amma shaumu linadhrin wa ghairihi. minal mandurati fayuf'alu anhu bila khilafin li ahadithi as-sahihati. Adapun puasa untuk nazar atau perkara-perkara lainnya yang dinadarkan, maka digantikan tanpa perbedaan bila khilaf kalau nazar. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kata Syekh rahmatullah alaih. Baik, kita masuk bab baru. Babun fima yalzamu man aftar li kibarin aw maradin. Bab tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa karena sudah sepuh, sudah lanjut usia, atau ketika orang itu sedang sakit. Tentunya sakit yang tidak ada harapan sembuh. Berkata Habibullah Ta'ala Al-Alamah Syekh Shalih Fauzan, Innallaha Jalla wa Ala awjaba sawma Ramadan 'alal muslimin ada'an fi haqi ghairi dhawil a'dhar wa qad'an fi haqi dhawil a'dhar alladhina yastati'una al-qada'a fi ayyamin ukhra. Kata beliau, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu mewajibkan puasa Ramadan atas siapa? Atas kaum muslimin tepat pada waktunya, yani di bulan Ramadan, atas orang-orang yang tidak mempunyai udzur, orang-orang yang tidak berhalangan. Begitu juga mengqadha atas orang-orang yang mempunyai halangan, yang mempunyai udzur. Dan mereka, orang-orang yang mempunyai udzur tersebut, mampu melaksanakannya di lain waktu di luar bulan Ramadan. Selanjutnya kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa hunaka sinfun thalithun la yastati'una siyama ada'an wala qada'an kalkabiril harimi wal maridil ladhi la yurja bur'uh. Di sini ada golongan yang ketiga. Ada golongan yang ketiga. Golongan yang dua tadi apa? Golongan yang pertama, orang yang berpuasa tetapi dia punya udzur, entah lanjut usia atau sakit. Kemudian golongan yang ketiga, yakni orang yang tidak mampu berpuasa, tapi tidak mampu berpuasa itu, tidak mampu berpuasa itu di bulan Ramadan, tidak tepat pada waktunya. Artinya di luar waktu Ramadan, di luar bulan Ramadan. Seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang sakit, tetapi tidak ada harapan sembuh. Fahada as-sanafu qad khafafa Allahu anhu fa'aujaba alayhi badala siyami id'ama miskinin an kulli yawmin nisfa sha'in min at-ta'am. Bagaimana untuk orang-orang yang sudah lanjut usia dan orang-orang yang sakit tidak ada harapan sembuh? Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, kepada kelompok ini Allah Jalla wa'ala memberikan keringanan. Allah Jalla wa'ala memberikan keringanan bagi kelompok ini, orang yang sudah lanjut usia dan orang yang sakit tapi tidak ada harapan sembuh. Yakni Allah mewajibkan kepadanya untuk memberi makan. Kepada siapa? Kepada satu orang miskin pada setiap harinya. Sebagai ganti kewajiban berpuasa sebesar nisfu sha'in minat tu'ami, sebesar setengah sok dari makanan yang berlaku di daerahnya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah itu tidak membebani seorang, tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitu juga kata Allah selanjutnya, wa qala ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan, yakni untuk melakukan, menjalankan puasa tersebut pada waktunya, atau jika mereka tidak berpuasa karena tidak mampu tadi, berat, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya lilkabir alladhi la yastati'u shauma. Rawahu al-Bukhari. Kata sahabiyun jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ayat ini untuk laki-laki dan wanita yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, yang sudah lanjut usia, maka keduanya itu memberi makan seorang miskin perharinya. Wal maridul ladzi la yurja bur'uhu min maradihi fi hukmil kabiri fayud'imu an kulli yawmin miskinan. Orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh tadi, itu dihukumi sama dengan orang atau laki-laki ataupun wanita yang sudah lanjut usia tadi. Apa yang harus dikerjakan? Dia memberi makan seorang miskin perharinya. Wa amma man aftara li'udhrin yazulu kal musafiri wal maridi maradan yurja zawaluhu wal hamili wal murdi'i idha khafada ala anfusihima aw ala waladaihima wal haidi wan nufasai fa inna kullan min haula'i yatahattamu alaihi alqada bi ayasuma min ayyamin ukhara bi'addadil ayyamil lati aftarha. Adapun orang yang berbuka karena uzur, orang yang membatalkan puasanya atau tidak berpuasa karena uzur, yang udurnya itu tidak permanen. Apa udur yang tidak permanen? Seperti musafir. Musafir kan tidak terus safar, artinya tidak permanen. Dan orang yang sakit, orang sakit kan kadang diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Atau wanita yang hamil, wanita yang menyusui, manakala keduanya ini khawatir terhadap diri mereka atau anak mereka yang mereka kandung atau mereka susui, juga wanita haid dan nifas, maka orang-orang ini wajib mengqadanya dengan cara berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan di hari lain di luar bulan Ramadan. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa idatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan safar lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Hada wallahu alamu bisawab. Ini yang bisa kita pelajari bersama, yang kita bisa ambil dari para ulama kita, para asatidah kita habibahumullah, tentang perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa karena lanjut usia ataupun sakit. Hada wallahu alam, naktafi ila hadzal qadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin al muadin yuadin.